Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadjalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usikum wa iyyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun haitsu qala 'azza min qa'il ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ashraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati, waffaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama hadir di masjid apa ini namanya? Masjid Asyifa atau Masjid Zulaikha? Sekarang Asyifa. Oh, sekarang Asyifa ya. Untuk insyaallah kita akan bertolakul ilmi. Maka semuanya yang berangkatnya dari rumah tadi belum meluruskan niat, ya saya ajak untuk kembali meluruskan niat kedatangan kita pada siang hari ini murni lillahi ta'ala talaban lil ilmi. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ikhwati fiddin, wafakani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang sangat baik tapi pendek ya. Tadi bisa berpanjang-panjang karena pukul 11:30 nanti harus segera meninggalkan mughadarah, yang meninggalkan tempat ini ya, karena harus segera berada di tempat lain. Pada kesempatan yang sangat baik dan pendek ini, saya ingin mengajak diri saya pribadi dan antum semuanya untuk mengkaji satu topik yang menurut saya ini topik yang sangat penting. Tentang apa? Tentang lubul ubudiyah, inti sari dari ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengaku sebagai hamba Allah. Nah, apa poin terpenting, intisari dari penghambaan kita kepada Allah itu? Jangan sampai kita mengaku sebagai hamba Allah tetapi sebenarnya kita tidak memenuhi bagian terpentingnya. Kalau bagian-bagian luar, ya kita usahakan. Tapi bagian yang paling penting, jangan sampai kita tidak memegangnya. Nah, ada satu tulisan yang ditampilkan, yang pernah dimuat di sebuah majalah berbahasa Arab, terbit di London, tapi terbit juga di negara-negara lain. Tulisannya Syekh Ahmad bin Abdurrahman As-Suwayan. Beliau menyatakan, tentunya ini berdasarkan kajian beliau, analisis beliau, bahwa ternyata intisari dari ubudiyah kita kepada Allah adalah satu saja, al-iftiqaru ilallah, merasa butuh kepada Allah. Bagaimana itu? Nah, itu yang akan menjadi kajian kita pada siang hari ini. Rasa butuh kepada Allah itu seperti apa? setelah beliau mengutip ungkapan Nabi Musa alaihissalam yang terang-terangan menyatakan kepada Allah, surah Al-Qasas ayat 24, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Berkata Musa, wahai Rabbku, sungguh aku hanya fakir kepada kebaikan-kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ungkapan ini bukan ungkapan yang biasa-biasa saja. Sebab kalau ungkapan biasa-biasa saja tidak mungkin diabadikan di dalam Al-Quran. Pernyataan tulus dari hati Nabi Musa alaihissalam bahwa hanya butuh kepada kebaikan yang diturunkan oleh Allah. Tulus beliau mengucapkannya. Hari ini, apakah kita berani mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Musa ini? Berani Ustaz, ngapain gak berani? Masalahnya, ikrar itu bukan ikrar yang mengandung unsur kadzib, mengandung unsur dusta. Ketika Nabi Musa mengatakan Rabbi inni lima angzata ilayya min khairin faqir, itu betul-betul beliau tidak butuh dengan selain yang didatangkan oleh Allah. Sama saja kalau kita mengucapkan kata-kata ini, kita mengatakan kepada bapak-bapak, ini pekerjaannya apa ya? Misalnya ada yang menjadi pegawai. Menjadi pegawai berarti kan ada bosnya. Sama saja kita mengatakan, bos, mulai hari ini saya tidak butuh kepada kebaikanmu. Saya hanya butuh kepada kebaikan Allah. Betul-betul hati kita mengucapkan yang seperti itu. Kalau hati kita masih menggantungkan datangnya kebaikan kepada selain Allah, jangan sekali-kali berani mengucapkan kata-kata ini, sebab Allah tidak bisa kita tipu. Tapi itu juga berarti penghambaan kita kepada Allah belum sempurna. Loh, Ustaz, apakah itu artinya kita tidak boleh bekerja? Siapa yang bilang bekerja tetap boleh? Tetapi menggantungkan harapan kita, menggantungkan asa kita, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya juga, kalau pekerjaan-pekerjaan kita membuat kita jadi meninggalkan Allah, wassalam pekerjaan-pekerjaanku, bagiku kamu nomor sekian, nomor satu adalah bagaimana aku mendapatkan keridhaan Allah. Kalau seseorang memang hanya butuh kebaikan dari Allah, bukan kebaikan dari bosnya, dari kawannya, dari tuannya, dari lembaga di mana dia bekerja, manakala lembaga-lembaga, kawan, bos, dan sebagainya tadi membuat dia tidak konsentrasi di dalam berpegang teguh di jalan Allah. Yang kata Nabi, sekarang ini kiranya kita dalam keadaan orang yang berpegang kepada kebenaran itu kalqabidhi alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara. Bagaimana itu orang menggenggam bara? Panas. Kira-kira kalau ada orang berjalan di depan sana ngalor, dong ngalor hidul ya. Ini bisa bahasa Jawa enggak ya? Saya terbiasa ngomong pakai bahasa Jawa sih, jadi mohon dimaklumi ya. Soalnya di Medan baru sehari. Mungkin kalau sudah setahun enggak ada ngalor hidulnya ya. Ada orang ke barat, ke timur, dia menggenggam bara. Apa pandangan bapak-bapak? Orang waras atau orang gila? Bara. Tahu dia tangannya melepuh. Ini orang waras atau orang gila? Sama, antum semua saat berpegang kepada kebenaran, dipandang oleh orang-orang yang ahlul batil, ini ada orang gila, kesana kemari menggenggam bara. Tapi kita kan sudah berkomitmen siap untuk melaksanakan pesan Nabi. Jauh-jauh hari Nabi SAW sudah mensinyalir. Akan datang satu zaman di mana orang yang memegang kebenaran itu seperti menggenggam bara, dianggap orang gila berarti nanti. Siap? Yang benar. Kalau betul-betul kita hanya butuh kebaikan Allah, sangat mungkin kita akan dipandang negatif oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi harus begitu. Masalahnya kita tidak hidup di zaman nubuwah, tidak hidup di zaman khulafaur rasyidun, tidak hidup di zaman para tabi'in, di mana lingkungannya itu memang lingkungan yang sangat islami. Nah, setelah mengutip firman Allah, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, beliau Syekh Ahmad bin Abdurrahman As-Suwayyan mengutip pernyataan Ibnu Qayyim mengenai definisi fakir, definisi butuh itu apa. Qala haqiqatul faqri alla takuna li nafsika wa la yakuna laha minka syai'un bihaitsu takunu kulluka lillah wa idza kunta li nafsika fa thamma milkun wa istighna'un munafin lil faqri. Hakikat kefakiran itu, fakir kepada Allah ya, butuh kepada Allah ya, hakikatnya adalah an la takuna li nafsika, kamu tidak menjadi milik kamu sendiri. Gimana itu kamu tidak menjadi milik kamu sendiri? Kalau bagi yang sudah hafal surat At-Taubah ngerti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita ini sudah bertransaksi. Jiwa, raga dan harta kita itu sudah bikin milik kita lagi. Milik siapa? Milik Allah. Kita tukar dengan surga. Kan begitu bunyi ayat tadi. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli. Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nyawa dan harta mereka dengan tukaran diberikan kepadanya surga. Anna takuna linafsika, kita ini sebenarnya bukan milik kita. Kita ini milik Allah. Artinya apa? Mau diapa-apakan oleh Allah, mau disuruh apa saja oleh Allah, mau diberi ujian apa saja oleh Allah, terserah kepada Allah. Kita hanya bisa bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar. Kalau bisa sih bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Minimal bersabar, ridho, sabar, ridho, sabar, syukur. Itu saja yang bisa kita lakukan. Tidak usah mengeluh. Kenapa ya berpegang kepada agama ini kok jadinya saya tidak kaya-kaya misalnya. Berarti dalam berpegang kepada agama ini kita masih milik, kata orang Jawa, masih menginginkan sesuatu untuk diri kita. Sudah kita serahkan kepada Allah apa yang terjadi pada diri kita. Pada akhirnya akan ada orang-orang yang dijadikan oleh Allah menjadi sosok-sosok Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mereka tidak pernah punya bayangan, tidak pernah punya keinginan untuk itu. Kenapa? Mereka betul-betul menjadi hamba Allah, betul-betul fakir kepada Allah, betul-betul mengharapkan kebaikan dari Allah, sehingga apapun yang Allah berikan kepada mereka, mereka syukuri, mereka sabari, mereka ridhoi, mereka syukuri, mereka sabari, mereka ridhoi, begitu seterusnya. Tidak kayak kita seringnya mengeluh. Ya Allah, saya kok masih seperti ini ya? Itu berarti kan masih menginginkan sesuatu untuk diri kita. Belum total penghambaannya kepada Allah. Ya kata Ibnu Qayyim, hakikat kefakiran itu adalah Allah takuna li nafsika, kamu tidak menjadi milik dirimu sendiri. Wala yakunu laha minka syai'un, dan tidak ada sesuatu pun dari dirimu yang menjadi milik dirimu. Dibolak-balik ya, tapi maksudnya sama. Bihaitsu takunu kulluka lillah, yakni kamu secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua yang kamu miliki itu sebenarnya adalah milik Allah. Kalau itu milik Allah, berarti memang kita pasrahkan total kepada Allah. Allah mengatur kita supaya berangkat sholat lima waktu berjamaah, kita berangkat. Allah mengatur kita supaya jangan lupa bertalabul ilmi, kita bertalabul ilmi. Allah mengatur kita supaya kita berbakti kepada kedua orang tua, kita bakti kepada orang tua. Allah mengatur kita supaya kita berbaik berhubungan dengan istri, kita berhubungan baik dengan istri. Supaya mendidik anak-anak, kita didik anak-anak. Supaya mencari nafkah, kita cari nafkah. Semuanya kita ikuti aturan Allah, lantaran kita mengharapkan kebaikan yang ada di sisi Allah. Tidak ada yang untuk kita di dunia. Tidak ada. Wa idza kunta li nafsika, kalau kamu menjadi milik dirimu, kamu mengharapkan sesuatu dari dirimu, fatamma milkun wastighna'un munafin lil faqri, maka di situ ada kepemilikan dan istighna, merasa kaya, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak butuh kepada kebaikan Allah. Nanti jadinya seperti Korun. Ketika dia mengumpulkan harta, diminta untuk berinfak, dia bilang, oh ini kan hasil kerja saya sendiri. Dia merasa kaya. Merasa kaya dengan sendirinya. Tidak butuh dengan kebaikan Allah lagi. Ya sudah, hasilnya apa? Tahu sendiri. Thumma qala, kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, al-faqrul haqiqi dawamul iftiqari ilallahi fi kulli halin, wa an yashhad al-abdu fi kulli dhurratin min dhurratihi adh-dhahirati wal batinati faqatan tammatan ilallahi ta'ala min kulli wajhin. Kalau rasa butuhnya hanya hadir pas pengajian ini saja, kalau sudah sampai di rumah perasaan itu hilang, itu berarti kita belum betul-betul fakir kepada Allah, belum fakir hakiki. Karena kata Ibnu Qayyim, fakir hakiki adalah dawamul fakri ilallah, continue terus menerus dari waktu ke waktu merasa terus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli hal, dalam segala keadaan, dalam duka, dalam suka, dalam sedih, dalam gundah, dalam senang, selalu butuh kepada Allah. Hadirkan rasa itu kalau kita memang pengin dikategorikan sebagai hamba Allah. Gantungnya, berpegangannya itu kepada Allah, bukan kepada sesuatu selain Allah. Makanya disebut hamba Allah. Wa ayyashhadal abdu, dan hendaklah seorang hamba itu menyaksikan dalam segala benang atau segala hal yang tampak darinya, baik yang zahir maupun yang batin, dia merasakan bahwa dia betul-betul apa namanya, faqah, merasakan adanya faqah. Faqah itu sama dengan faqar, kebutuhan ya, kebutuhan yang sempurna kepada Allah dari segala aspek. Jadi sama sekali pekerjaan-pekerjaan, hubungan, relasi dan sebagainya itu dianggap sebagai sebab saja, akhdul asbab. Adapun hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal iftiqaru ila Allah Ta'ala ayyujarridal abdu qalbahu min kulli hududiha wa ahwaiha wa yuqbilu bi kulliyatihi ila rabbihi azza wa jalla mutadallilan bayna yadayhi mustasliman li amrihi wa nahyihi muta'alliqan qalbuhu bi mahabbatihi wa ta'atihi. Rasa butuh kepada Allah kalau ada pada diri seseorang, maka dia akan mengupas hatinya, memurnikan hatinya dari segala keinginan-keinginan diri. Pengen ini, pengen itu, yang tujuannya untuk diri itu disirnakan. Terus hanya untuk Allah. Yukbilu fokus bikuliyatihi dengan secara total kepada Rabbihi Azza wa Jalla, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutadallilan baina yadaihi, tunduk betul. Mustasliman li amrihi wa nahyihi, pasrah kepada perintah dan larangannya. Muta'alliqan qalbuhu, hatinya hanya bergantung kepada mahabbatihi, cinta kepada Allah, wa ta'atihi, ketaatan kepada Allah. Cinta kita kepada anak-anak yang lucu-lucu seperti ini hanya karena Allah. Kalau gara-gara anak-anak kita jadi meninggalkan Allah, ucapkan selamat tinggal anakku. Kalau pada zaman sahabat, kasusnya ya banyak sahabat yang akhirnya mereka meninggalkan ayahnya, meninggalkan anaknya, gara-gara ayah dan anaknya membuat dia jauh dari Allah. Lebih baik mereka berhijrah bersama Rasulullah. Dan tidak sedikit sahabat yang dalam perang Badar itu berhadapan-hadapan dengan orang tuanya sendiri, karena orang tuanya kafir. Ya. Kok bisa begitu? Cinta mereka kepada Allah melebihi cintanya kepada segala sesuatu. Ketaatannya kepada Allah melebihi ketaatannya kepada segala sesuatu. Pernah dengar kisahnya Suhaib Ar-Rumi ya? Yang dulu datang ke Makkah dalam keadaan miskin, kemudian tinggal di Makkah menjadi saudagar kaya, jadi konglomerat. Kalau di Indonesia ya hartanya kira-kira miliaran, ya paling tidak ya ratusan juta lah. Soalnya kalau teman-teman umumnya paling tidak punya uang ratusan juta ya. Ada yang punya? Tidak ngaku mesti, takut nanti datang teman minjem uang sama dia. Berarti itu masih untuk dirinya gitu ya. Dicegat, dihadap oleh orang-orang musyrik Quraisy ketika dia mau berhijrah ke Madinah. Suhaib, kamu dulu datang ke Mekah itu dalam keadaan fakir, miskin. Kok kamu mau meninggalkan Mekah membawa semua harta kekayaan dari Mekah, dari hasil dagang kamu di sini? Loh, bukan yang saya dagang saya jujur. Iya, jujur, tapi kamu harus pilih. Tinggalkan barang-barang dagangan kamu akan kami miliki, maka Anda bisa berjalan dengan santai, aman, atau kalau enggak tetap berada di Mekah, enggak boleh kamu keluar dari Mekah. Apa yang dipilih? Tinggalkan semuanya. Wassalam hartaku. Kalau kamu hanya akan membuatku tidak bertemu dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat tinggal hartaku kalau kamu hanya membuat aku terhalangi dari ketaatanku kepada Rabbku, menghalangiku dari cintaku kepada Allah. Tinggalkan semuanya. Wajar ya kalau mereka mendapatkan nasrullah, itu wajar. Nah, kita jangankan ratusan juta, meninggalkan ratusan ribu saja itu iman. Apakah setelah sahabat Suhaib ini meninggalkan hartanya sekian banyak, akhirnya dia jatuh miskin di Madinah? Tidak. Dia mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang sudah dijanjikan oleh Allah. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para pendahulu kita, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semuanya. Manakala kita bismillah siap meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah lillahi ta'ala, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Soalnya seringkali kita tidak yakin. Masalahnya di situ. Harus yakin dulu. Kalau tidak yakin ya tidak pernah sampai-sampai. Kalau Allah Ta'ala, ini ungkapan seorang yang nanti dia betul-betul butuh kepada Allah ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah, bukan li nafsi. Mahya, kehidupan, segala aktivitasnya dalam kehidupan itu lillah, bukan li nafsi. Kita kan seringkali masih li nafsi. Hati-hati, jangan berani-beraninya mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita tidak meniatkan untuk serius seluruh waktu kita, kita persembahkan untuk Allah. Sebab kalau tidak, sesungguhnya kita berbohong kepada Allah. Kan, maaf ya, kurang ajar sekali kan kalau kita ngomong di depan Allah, ya Allah, seluruh hidupku hanya untukmu. Pas sudah selesai sholat, kita beraktivitas melanggar aturan Allah itu kan kurang ajar sekali. Masa dulu enggak paham, ya udah apa-apa, kemarin enggak paham, tapi sekarang kan sudah paham. Ya, bahwa ungkapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu maknanya seperti itu, sedalam itu. Dan memang seyogianya kita meneliti kajian, mengikuti kajian biasa atau meneliti apa saja atau ungkapan yang kita ucapkan apa saja itu, sehingga nanti kita tidak mengucapkan sesuatu ya kita tidak tahu artinya. Lucu sekali kalau kita mengucapkan sesuatu kita tidak tahu artinya. Wong ngomong sama zat yang paling dicintai kok kita tidak mudeng. Om, kalau bapak-bapak adik-adik ini ngomong sama istrinya kan pasti mengucapkan kata-kata yang dipahami kan? Pasti kan? Menjaga betul jangan sampai istri merasa dibohongi, istri merasa disakiti, begitu kan? Kenapa kalau kepada istri begitu, kepada Allah kok tidak? Ternyata kita sudah ditipu sama setan, menganggap sesuatu yang tidak baik sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Setan memang kerjanya kan seperti itu. Yang buruk diperlihatkan sebagai sesuatu yang baik diperlihatkan sebagai sesuatu yang buruk. Kita aja yang tertipu. Nah, kemudian di sini Syekh Ahmad juga mengutip pernyataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan masalah iftiqor ini. Ya. Ibnu Taimiyah menulis, kullama izdadal qalbu hubban lillahi izdadalahu ubudiyatan. Tadi kan sebelumnya dinyatakan bahwa kalau seseorang itu betul-betul butuh kepada Allah, maka pasti yang paling dicintainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya nomor 2 dan seterusnya. Nomor 1 pasti Allah. Nah, kemudian beliau mengutip pernyataannya Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, setiap kali satu hati kita maksudnya itu bertambah cinta kepada Allah, maka akan bertambah pula ubudiahnya kepada Allah. Ini sekaligus menjadi ukuran ya. Apakah kita betul-betul semakin hari itu semakin tunduk, semakin menjadi hamba Allah, atau semakin mangkir, semakin jauh dari penghambaan kepada Allah. Ukurannya apa? Cinta kita kepada Allah. Karena kata beliau, kata Syekhul Islam, manakala hati di sana tumbuh rasa cinta dan bertambah cinta itu kepada Allah, maka bertambah pula ubudiahnya kepada Allah. Wa kullama izdada lahu ubudiyatan izdada lahu hubban wa hurriyatan amma siwa. Dan manakala hati seseorang itu bertambah ubudiahnya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah, penghambaannya kepada Allah bertambah, maka pasti akan bertambah pula cintanya kepada Allah dan kebebasannya dari apa-apa selain Allah. Semakin hari semakin merdeka, semakin hari semakin nggak bisa diatur. Maksudnya nggak bisa diatur oleh aturan Tuhan, nggak bisa diatur oleh aturan bikinan manusia. Karena apa? Karena dia begitu komitmen kepada aturan Allah. Wal qalbu faqirun bidzati ilallahi min wajhaini. Hati seorang manusia itu dia betul-betul butuh kepada Allah dari dua aspek, dari dua sisi. Yang pertama, min jihatil ibadah, dari aspek ibadah. Wahya al-ilatul ghaiyatu wa min jihatil isti'anah wa tawakkul wahya al-ilatul fa'iliyah. Jadi satu sisi kita butuh ibadah kepada Allah. Di sisi yang lain, kita butuh isti'anah kepada Allah, butuh tawakal kepada Allah. Falqalbu la yasluhu wa la yantabdu wa la yasurru wa la yatibu wa la yaskunu wa la yatma'innu illa bi'ibadati rabbih. Hati yang benar, dia tidak akan pernah jadi solih, sehat. Tidak akan pernah yuflih. Apa yuflih? Mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan. Walayal tadu, tidak akan merasakan kelezatan. Walayal suru, tidak pernah merasakan kesenangan. Walayal tibu, tidak akan pernah merasa baik. Walayal suru, tidak pernah merasa sakinah. Walayal ma'inu, tidak pernah merasa tumakninah. Illa bi'ibadati rabbi, kecuali dengan beribadah kepada Allah. Kita tenangnya karena ibadah kepada Allah atau tidak? Kalau tidak, berarti perlu bertanya, benar-benarkah kita ini, benarkah pengakuan kita bahwa kita menghamba kepada Allah? Wa hubbuhu wal inabatu ilaihi, dan juga kecintaan dan inabah kepada Allah. Walau hasala lahu kullu ma yartaddu bihi min makhluqati lam yatma'in wa lam yaskun. Sekiranya hati seseorang itu dia mendapatkan kelezatan dari para makhluk, sesungguhnya hatinya tidak akan pernah merasa tentram, tidak akan pernah merasa sakinah. Kenapa? Karena memang dia sejatinya betul-betul butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah kan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dari makhluk, dapat harta yang banyak, itu senang. Tapi nanti kalau sudah dapat, tetap saja hatinya tidak tentram. Kenapa? Karena memang hati itu dia sebenarnya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah dibikin begitu oleh Allah. Nah, kita diberitahu, maka mestinya ya kita mau. Ikhwatiddin arsyadakumullah, beliau kemudian menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu bisa menghadirkan iftiqor dalam hatinya kepada Allah. Beliau menyatakan ada dua cara. Yang dua cara ini mestinya kita hadirkan dua-duanya, karena dia seperti halnya sekeping mata uang, ada dua sisi, jadi harus dipenuhi dua-duanya. Yang pertama, supaya kita nanti bisa beriftiqor billah, bisa merasa butuh kepada Allah, adalah idraku hurmatul istilah baca ya, idraku hurmatul khaliqi wa jabarutih. Yang pertama, kita harus memahami dan menghayati keagungan serta kekuasaan Al-Khaliq, kekuasaan Allah. Ini butuh penghayatan yang panjang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Nanti bisa dilaksanakan di rumah masing-masing, menghayati betapa agungnya Allah, betapa kuasanya Allah. Kita diberi hidup, diberi kesempatan untuk dapat bernafas, dan seterusnya, itu semuanya adalah bukti dari keagungan Allah. Kalau saja Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan penyakit kepada jantung kita sehingga denyutnya tidak beres, pasti kita butuh kepada Allah. Mungkin kita datang kepada dokter, datang ke rumah sakit sebagai upaya untuk berobat, sebagai usaha untuk berobat yang itu disyariatkan. Tetapi sebenarnya yang kita butuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan, yang membuat jantung kita jadi normal. Oleh karena itu, ikhwan fillah nasyarakumullah, banyak sekali ulama-ulama yang saat sudah tadi Pak kayaknya, kalau ada yang belum ya. Banyak sekali ulama-ulama yang menyatakan bahwa kalau misalnya kita sakit, itu tidak mengapa kita tidak berobat kepada Allah, asalkan kita sabar. Kok tidak berobat kepada Allah? Tidak berobat di rumah sakit maksud saya, tidak datang ke dokter ya. Itu tidak apa-apa. Asalkan dia bersabar. Nah, kalau kita tipenya orang yang nggak bisa bersabar, didera rasa sakit ya cepet-cepet sajalah berobat. Dengan itu kan moga-moga kita bisa segera bersyukur. Tetapi kita tidak boleh menggantungkan urusan kesehatan kita kepada benda-benda atau makhluk-makhluk Allah. Karena itu berarti kita tidak bertawakal kepada Allah. Berobat boleh, tetapi tawakal harus kepada Allah. Ulama mengatakan seperti itu. Artinya tidak apa-apa kalau bertahan, dapat bertahan, tidak berobat, asalkan sabar. Bahkan setiap rasa sakit yang kita rasakan itu berpotensi mengurangi dosa-dosa kita. Tidak apa-apa, kita hanya berdoa kepada Allah, mohon supaya diberi kesembuhan. Mungkin tidak tanpa berobat kita ini menderita satu penyakit, terus kita memohon kepada Allah supaya disembuhkan. Sekali lagi, tanpa berobat mungkin enggak itu sembuh. Mungkin sekali, bahkan bagi Allah itu kun fayakun. Maka jangan remehkan kekuatan doa. Sakit apapun ya Allah, moga-moga rasa sakitku ini mengurangi dosa-dosaku, dan kalau sudah segera saja sembuhkan ya Allah. Lorone tolong tahu. Dosa ini akhir. Gak apa-apa bagi sebagian orang. Pilih mana? Pilih disiksa di dunia apa pilih disiksa di akhirat? Karena dosanya belum hapus. Tapi rasa sakit loh. Saya jadi ingat kisahnya sahabat siapa itu lupa ya. Yang dalam satu peperangan, sahabat Nu'man kalau saya tidak keliru, itu matanya kena, pelipisnya kena anak panah, itu pas dicabut matanya ikut keluar. Diambil matanya, dibawa ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, mata saya jatuh. Oleh Rasulullah diambil, bismillah dimasukkan lagi, sehat. Bahkan menurut penuturannya, mata saya tidak melihat yang maksudnya mata saya jauh lebih jernih, jauh lebih oke digunakan untuk melihat setelah dimasukkan oleh Rasulullah dibandingkan dengan sebelum dimasukkan oleh Rasulullah. Nah, peristiwa itu lihat oleh sahabat lain yang kebetulan juga matanya jatuh. Diambil dibawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah mata saya jatuh, tolong kembalikan sebagaimana matanya sahabat itu dikembalikan, engkau kembalikan. Apa kata Rasulullah? Saya beritahu kamu boleh pilih ini, kalau saya kembalikan kamu akan mendapati apa yang didapatkan oleh si fulan, tapi kalau tidak saya kembalikan, kalau kamu bersabar matamu ini menunggumu di surga. Langsung sama sahabat ini matanya dijatuhkan, diinjak. dia punya surga. Sahabat, kalau kita kira-kira pilih yang mana ya? Apalagi belum nikah, bisa gak laku. Gak apa-apa gak laku, beda dari dunia, beda dari akhirat kan sudah menunggu. Nah itu kan omongan Ustaz. Kalau praktek, waduh gimana ya? Iftikornya para sahabat kepada Allah seperti itu. Masya Allah. Fakullama kana al-'abdu a'lama billahi ta'ala wa sifatihi wa asma'ihi kana a'dama iftiqaran ilayhi wa tadallulan baina yadayhi. Untuk memahami, untuk mengerti keagungan Allah, salah satunya adalah dengan cara mentadabburi al-asma'ul husna. Dengan begitu kita mengenal Allah lewat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semakin kita mengerti siapa Allah, maka akan semakin tebal juga iftikhar kita kepada Allah. Kita tahu Allah itu Ar-Rahman. Rahman itu artinya mengasihi, memberi segala nikmat duniawi. Kita tidak akan minta kepada siapa-siapa pun kecuali kepada Ar-Rahman. Kita tahu Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah hubungannya dengan kasih sayang yang berhubungan dengan keimanan kita. Maka kita tidak akan minta kepada siapa-siapa penjagaan hati kita kecuali kepada Ar-Rahim. Kita tahu Assalam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan seterusnya, semuanya kita hayati dan insya Allah kita akan betul-betul merasa butuh kepada Allah. Asma'ul Husnanya jangan cuma dihafal, dihayati benar mestinya. Al-Fudhal Ibn Ayyab, A'lamun nasi billahi akhwafuhum minhu. Sesungguhnya orang yang paling mengerti tentang Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ini kata Fudhail bin Iyad. Ini cara yang pertama ya, mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah. Dengan begitu insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang iftiqor, butuh kepada Allah. Yang kedua, idraku du'fil makhluki wa ajzihi, memahami betapa lemah dan tak punya dayanya kita. Sebenarnya saya yakin saben hari teman-teman ini pasti mengucapkan satu kalimat yang memang itu kita pernah baca pahalanya besar. Kalimat la haula wala quwwata illa billah. Betul? Hampir setiap hari ya kita mengucapkannya. Keluar dari rumah kan kita ajari anak-anak kita bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ikhwati fiddin arsyadakumullah, sebenarnya ungkapan la haula wala quwwata illa billah ini kalau kita pahami dengan baik, ia adalah bukti pengakuan kita bahwa kita ini tidak punya, bahwa kita ini lemah maksud saya. Apa toh makna dari la haula wala quwwata illa billah itu? La haula, kata haula berasal dari kata hala yahulu. Artinya apa hala yahulu? Menghalangi. La haula, tidak ada yang dapat menghalangi. Menghalangi apa? Tidak ada yang dapat menghalangi diri kita dari berbagai macam kemaksiatan kecuali dengan bantuan Allah. Itu makna dari la haula. Artinya kalau kita pagi-pagi keluar, sore hari, seharian kita tidak berbohong, seharian kita tidak berbuat maksiat, itu sebenarnya hanya karena kita mendapatkan bantuan dari Allah. Sekiranya kita ditinggalkan oleh Allah, pasti kita langsung melanggar banyak sekali aturan-aturan Allah. La haula wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk dapat melaksanakan ketaatan kecuali juga dengan bantuan Allah. Jadi kita ini sebenarnya lemah sekali, tidak bisa apa-apa. menahan kemaksiatan tidak bisa, melakukan kebaikan juga tidak bisa. Tiap hari kita ikrarkan, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, tapi kadang-kadang sombongnya muncul. Lu kok hebat sekali ya bisa seperti itu ya? Saya lupa dengan ungkapan la haula wala quwata illa billah. Kalau ini senantiasa kita hayati betul, kita hadirkan betul dalam keseharian kita, insyaallah iftikhar kita kepada Allah itu akan muncul. Ini dua resep dari beliau Syekh Ahmad As-Suwayan, bagaimana kita menghadirkan iftikhar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu sebenarnya adalah intisari dari ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu, moga-moga nanti di lain kesempatan kita bisa melanjutkannya. Boleh juga minta kepada ustaz-ustaz untuk melanjutkan. Ustaz, kemarin kita mendapatkan kajian tentang iftikhar ilallah dari Ustaz Imtihan ya. Ustaz Imtihan, Ustaz Abu Zufar Mustafa. Sama ya. Zufar Mustafa adalah anak saya yang paling besar. Kayaknya baru dapat sedikit Ustaz. Bilang begitu kepada Ustaz. Nanti supaya ini dilanjutkan, karena memang ini ada 15 halaman, yang saya sampaikan baru 1 halaman. Nanti bisa, di sana ada tanda-tanda bagaimana ada iftikhar dalam diri kita, itu disebutkan tanda-tandanya. Nah, nanti kan bisa tahu, bisa ngecek ada enggak iftikhar dalam diri saya. Kalau ada ya disyukuri, kalau enggak ada segera bagaimana kita mengusahakannya. Tapi ya karena waktu kita memang pendek, ya sampai di sini dulu. Moga-moga yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, dalam waktu yang sekitar 20 menit. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya. Oh gitu. Ya. Makanya jam saya sudah lebih 15 kok baru 10. Berarti 15 menit. Ya. Demikian kajian yang buat disampaikan oleh Ustaz Intihan.